Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan berbahagia pada kali ini kembali kita bertemu masih di dalam suasana Idul Fitri, bulan Syawal, bulan dimana kita harus saling membuka diri, membuka jiwa kita, membersihkan diri kita, mengurangi beban dalam jiwa kita sehingga akhirnya kita mampu tampil menjadi orang-orang yang selalu ringan di dalam kehidupan ini. Ringan membantu orang, ringan untuk memperhatikan orang, ringan untuk melakukan tindakan-tindakan terbaik di dalam kehidupan kita, insyaallah. Ayat pembahasan kita pada hari ini adalah ayat 122 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makanal mu'minuna liyamfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din walyunzaru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari setiap golongan di antara mereka ada beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Para pendengar rahimakumullah, dalam keterangan ayat 120-121 yang telah lalu, kita sudah membicarakan tentang bagaimana pentingnya jihad yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memberikan sugesti bagi umat Islam di Madinah pada saat itu untuk pergi berperang dengan janji-janji kebaikan, dengan menggambarkan kenikmatan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Akhirnya yang terjadi adalah seluruh umat Islam yang ada di kota Madinah tersugesti, termotivasi, semuanya bersemangat untuk pergi berperang. Kalau sudah keluar pengumuman perang, ayo perang kata Rasul, hampir-hampir kota Madinah itu tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi laki-laki, semuanya mungkin perempuan saja, semua yang laki-laki yang ada situ keluar. Bahkan dalam satu riwayat, karena sangat tersugestinya dengan berbagai kenikmatan, ya, fasilitas kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berjihad, sampai-sampai anak umur 8 tahun, ya, ada dua orang waktu itu, rela bersembunyi-sembunyi di belakang pasukan hanya sekedar untuk bisa pergi berperang. Bahkan diriwayatkan mereka itu berdiri di atas batu agar Rasulullah melihat mereka itu sama tingginya dengan sahabat lain yang akan berangkat berperang. Begitu hebatnya sugesti dan motivasi yang mereka pahami saat itu sehingga akhirnya semuanya bersiap untuk berperang. Nah, ayat ke-122 ini memberikan informasi lanjutan dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah pada saat semuanya ingin ikut berperang. Makanya turun ayat ini yang mengatakan bahwa tidak mesti semuanya berperang. Kalau misalnya nanti semuanya berperang, siapa yang lagi akan menjaga kota Madinah? Kalau semuanya pergi berperang dan kebanyakan yang meninggal syahid itu adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan, siapa lagi yang bersiap sedia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan mencerdaskan masyarakat kota Madinah pada saat itu? Oleh karena itu, tidak mengapa kalau ada sebahagian sahabat yang diminta tinggal di kota Madinah untuk memperdalam pengetahuan mereka dan juga bertujuan agar nanti pada saat pasukan pulang akan mampu memberikan siraman-siraman rohani kepada mereka untuk menjadi orang-orang yang lebih bersemangat lagi di dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita ada Ustaz Jenal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 122 ini merupakan gambaran lain dari saling melengkapi satu sama lain antar muslim. Hal ini terjadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak turun perang, tetapi dia mewakilkannya kepada komandan pasukan yang lain. Nabi Muhammad tetap berada di Madinah mengajarkan ilmu kepada beberapa orang yang tidak ikut perang. Jadi ayat ini menegaskan menuntut ilmu adalah mujahid, menuntut ilmu adalah syuhada, Berperang adalah mujahid, berperang adalah syuhada. Menuntut ilmu itu penting karena apa? Kemuliaan berjihad, kemuliaan menjadi syahid akan diketahui dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan akan terjaga dan akan utuh. Pelajaran akan dapat berkesinambungan ketika kota aman akibat para syuhada dan para mujahid yang berjuang di medan perang. Artinya menuntut ilmu, orang-orang penuntut ilmu merasa bahagia karena adanya para pejuang, dan para pejuang akan merasa bahagia dengan adanya para penuntut ilmu. Jadi di sini tidak ada kontradiksi antara para pejuang dan penuntut ilmu, tetapi ini adalah suatu hubungan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Begitulah kehidupan ini. Kita selalu melihat rumput tetangga selalu lebih hijau. Kita terlalu silau dengan pekerjaan orang lain sehingga kita seingin pindah. Seandainya aku menjadi presiden, alangkah enaknya seperti SBY. SBY juga berpikir alangkah enaknya aku seperti rakyat biasa. Orang akan berpikir orang lain merasa lebih enak daripada posisi kita. Itu suatu hal yang sebenarnya tidak diajarkan dalam Islam. Semua orang pada masa kuliah, pada masa belajar menuntut ilmulah. Dia akan melihat enaknya kalau hari ini saya bermain-main. Itu adalah persepsi yang salah. Orang-orang yang bermain-main itu sebenarnya telah menyia-nyiakan masa depan dia di kemudian hari. Menuntut ilmulah pada waktu harus menuntut ilmu, dan bekerjalah pada waktu harus bekerja. Jangan pada waktu kecil bekerja dengan prinsip ngapain menuntut ilmu kalau saat ini kita sudah bisa mendatangkan uang yang begitu banyak. Salah. Tetap saja suatu ketika ilmu akan diperlukan, karena kita menemukan orang yang telah menyukupkan dirinya dengan satu jenjang saja dan tidak mau belajar selanjutnya, maka dia akan lambat untuk dipromosikan ke depan. Berbeda dengan orang yang terus menuntut ilmu, maka dia akan lebih mudah dipromosikan karena ilmunya dapat menempatkan dia sesuai pada tempat yang lebih tinggi lagi. Iya, benar sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Jenal. Satu hal yang menarik adalah bahwa bahasa yang redaksi yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah liyatafaqahu fid-din, agar mereka itu memperdalam pengetahuannya. Jadi ada jenjang mempelajari, ya, menuntut ilmu, mempelajari dan juga memperdalam. Yang terbaik adalah pada saat seseorang setelah belajarnya, dia berusaha untuk memperdalam pengetahuan yang ada, mengeksplorasi, berusaha untuk menggali lebih dalam pemahaman-pemahaman yang bisa dia angkat dan berguna bagi kepentingan orang banyak. Jadi ayat ini dari sisi yang lain mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang serius di dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Bahkan kata Syekh Muhammad Mutalib Sya'rawi, keseriusan itu juga ditandai dengan usaha yang maksimal di dalam usaha penuntutan ilmu. Kalau misalnya di negara lain itu perkembangan ilmu pengetahuan jauh lebih baik, maka kirimkanlah generasi Anda, generasi-generasi bangsa itu untuk belajar di luar negeri. Untuk ilmu agama misalnya ke Mesir, ke Saudi Arabia, atau negara-negara Timur Tengah, untuk ilmu-ilmu ulmum sains, ya, belajar ke Jerman, ke Amerika, ke Inggris dan sebagainya. Ini adalah salah satu cara bagaimana memaksimalisasikan pendalaman terhadap ilmu pengetahuan itu. Jadi jangan terkungkung dengan ilmu yang ada di dalam negeri sendiri, ya. Kita bisa melihat bahwa Malaysia, negara tetangga kita, itu sudah pemerintahnya memberikan sugesti kepada para masyarakatnya untuk menuntut ilmu di luar negeri, diberikan kemudahan-kemudahan, dan akhirnya yang terjadi adalah ternyata negara Malaysia yang dulu pada tahun 60-an masih meminta guru dari kita, ternyata sekarang malah kita yang belajar ke sana. Jadi begitulah cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan keseriusan dari pemerintah dan masyarakatnya di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Nah, satu hal yang menarik juga adalah bahwa saya pernah membaca buku, ternyata kemajuan peradaban dan teknologi yang sekarang ini dicapai oleh manusia itu baru mempergunakan sekitar 1% dari kemampuan akal pikirannya. Begitu hebat, dahsyat Allah memberikan kehebatan akal pikiran itu, ya, kemampuan daya pikiran manusia, tapi Survei membuktikan, penelitian membuktikan bahwa baru 1% saja kemampuan otak manusia yang dipergunakan sehingga kita berada dalam kondisi kemajuan peradaban dan teknologi saat sekarang ini. Masih ada 99% lagi yang harus kita pergunakan. Bayangkan, bagaimana kalau ternyata otak kita diasah, pengetahuan kita diperdalam, ya. Para guru-guru kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dari ilmu mereka, mengembangkan, bukan malah saling menjatuhkan, akan mampu membuat generasi Indonesia secara khusus mampu tampil menjadi orang-orang yang berperadaban lebih tinggi. Ya, di sisi lain, selain mengirim putra-putra terbaik ke luar negeri, Malaysia juga menyerap putra-putra terbaik itu untuk berbakti di tanah leluhurnya. Ini yang menjadi menyedihkan di negara kita yang kita cintai, Indonesia ini. Putra-putra terbaik itu ketika pulang tidak dihargai dan tidak ditempatkan pada posisi yang layak sehingga dia dapat mengaplikasikan ilmunya. Hal ini tidak saja dirasai oleh kita yang pernah keluar negeri, sampai SBY pun merasa terenyuh, sedih, karena begitulah sistem birokrasi sehingga tidak mudah menempatkan seseorang pada posisinya karena memang formasi kepegawaian itu begitu birokrasi bertele-tele dan tidak profesional, sampai menurut presiden yang kita cintai itu sendiri. Di sisi lain, kita menemukan tafaqquh fiddin ini begitu dikembangkan di Malaysia. Yeah. Sesuatu hal yang menarik, Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi itu menslogankan dan mensponsori Islam Hadori, Islam yang berperadaban, beradab, karena Islam itu bernuansa rahmatan lil alamin. Ini merupakan menjadi satu asas dari 10 prinsip peradaban yang akan yang sedang dibangun oleh sang Perdana Menteri. Alangkah menariknya, negara yang berwawasan global itu mengasaskan negaranya, kerajaannya dengan asas Islam Hadori. Kata-kata Islam di sini nampaknya menjadi menarik karena ayat ini walaupun menuntut ilmu yang ditekankan, tetapi juga ilmu agama, tafaqquh fiddin. Kenapa begitu penting tafaqquh fiddin, belajar agama? Karena manusia tidak akan menjadi manusia yang beradab kalau tidak beragama. Peradaban yang kata Ustaz Perdana begitu tinggi, rupanya cuma 1% dari otak yang baru dioptimalkan, itu saja sudah mencengangkan dunia, tapi menjadi buas, menjadi sangar, menjadi bengis ketika tidak dilandasi dengan moral, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Malaysia telah melihat bagaimana Melayu Muslim Malaysia itu tadi akhirnya pindah agama dari Muslim menjadi non-Muslim karena begitu silau melihat kemajuan alam, tetapi lupa bahwa sebenarnya ini adalah hasil dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tafaqquh fiddin bukan arti sekedar selesai memahami rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, bukan berarti kita menyelesaikan tahu toharoh sampai sholat yang hukum fikih juz'i, tetapi sebenarnya bagaimana kesadaran yang tumbuh sampai tingkat para perdana menterinya bahwa kerajaan Malaysia atau mungkin negara Indonesia tidak akan dapat berjalan dengan mulus dan elegan kalau tidak dilandasi dengan agama, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Jenal tadi. Satu hal yang mesti kita lakukan adalah mari kita coba berikan penghargaan yang besar dan begitu besar kepada ilmu pengetahuan dan juga orang-orang yang berilmu pengetahuan. Mari kita coba dari masyarakat kita bagaimana kita menghormati orang yang berilmu pengetahuan. Kesalahan terbesar adalah kita lebih menghargai para artis daripada orang-orang yang cerdas, cendekiawan. Coba kalau misalnya putri dunia, ya, Miss World itu datang, itu bukan main diekspos habis-habisan dan sangat dihormati. Tapi kalau ulama yang datang hanya sedikit sekali yang mengekspos, atau cendekiawan yang datang jarang sekali mereka itu mendapat penghargaan yang lebih baik daripada putri dunia atau para artis. Jadi mari kembali lagi kita berikan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Kita sugesti anak-anak kita, kita motivasi generasi kita untuk menuntut ilmu pengetahuan, karena krisis saat sekarang ini adalah krisis di mana para generasi kita mulai menjauhi ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Mudah-mudahan kita dapat mempersiapkan generasi kita mendatang menjadi generasi yang berilmu pengetahuan dan memiliki harga diri yang tinggi. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.